وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembatal keislaman yang kedua. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني yang kedua, من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Berkata المؤلف رحمه الله تعالى, pembatal keislaman yang kedua, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara-perantara atau makhluk sebagai perantara, yadu'uhum, di mana dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhum syafa'ah, dan dia memohon syafa'at kepada mereka, wa yatawakkalu alaihim, dan dia bertawakal kepada mereka, kafara ijma'an, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Ini pembatal keislaman yang kedua yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu taala. Hakikatnya hal ini termasuk bagian dari kesyirikan, termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala. Hanya saja beliau menyebutkan dalam poin tersendiri, karena memang perlu untuk disebutkan disebabkan banyaknya kaum muslimin yang jatuh di dalam masalah ini karena memiliki syubhat, karena memiliki syubhat dan juga karena tashabbuh, ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga perlu dijelaskan dan perlu ditekankan. Ulama seluruhnya sepakat bahwa siapa yang menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia berdoa kepada para makhluk tersebut, apakah makhluk itu malaikat atau wali atau para nabi, dan juga dia memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan seluruh ulama. Artinya ulama seluruhnya sepakat, tidak berbeda pendapat, orang yang melakukan perbuatan ini kafir, keluar dari Islam, murtad. Kalau dia mati di atas kekafiran tersebut, maka Allah sudah pasti tidak akan mengampuni dosanya, dan tempatnya di neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, wal'iyadu billah. Maka perlu diingatkan, sebagai tanda cinta kita kepada kaum muslimin, kita tidak ingin mereka jatuh ke dalam kesyirikan yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di sini ada tiga permasalahan, tiga bentuk perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita rinci, perlu kita jelaskan sehingga hilang syubhat atau kerancuan-kerancuan yang belum dipahami di dalam masalah ini. Masalah yang pertama tentang masalah at-tawassul. Ya. Karena di antara syubhat orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu, alasan mereka cuma sebagai tawassul. Hakikatnya yang mereka tuju adalah Allah. Perantara itu cuman kita bertawassul dengan mereka agar bisa sampai kepada Allah. Itu kata mereka. maka perlu dijelaskan hakikat tawassul di dalam Islam. Ulama kita menjelaskan tawassul itu maknanya adalah at-taqarrubu ila syai' bi syai', mendekatkan diri kepada sesuatu dengan sesuatu. Jadi kalau seorang at-tawassul ila Allah, bertawassul kepada Allah, berarti at-taqarrub ila Allah bi syai', bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu. Apakah dengan amal saleh ataukah dengan yang lainnya, sebagaimana akan kita jelaskan perinciannya. Ini makna tawassul. Di dalam syariat, tawassul itu terbagi dua. Tawassul mamnu' dan tawassul masyru'. Tawassul yang dilarang dan tawassul yang disyariatkan. Dan tawassul yang dilarang itu pun terbagi dua. Tawassul syirki dan tawassul bid'ah. Tawassul yang syirik dan tawassul yang bid'ah. Tawassul yang syirik adalah yang beliau maksudkan di dalam masalah ini, yaitu seorang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berdoa kepada perantara tersebut. Dia tidak langsung berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada perantara tersebut agar bisa meneruskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan kesyirikan, disepakati oleh seluruh ulama, baik ulama sahabat, tabi'in, imam yang empat, dan pengikut-pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Seluruhnya sepakat, ijma', perbuatan tersebut adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, tujuan mereka beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala, hakikatnya tujuan yang mulia. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, sebagai sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum, kita tidaklah beribadah kepada mereka, kepada selain Allah, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa," kecuali agar supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah, tujuan mereka sangat mulia. Mereka jadikan berhala-berhala itu cuma sebagai perantara agar berhala-berhala itu bisa lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang mereka lakukan tersebut. Dan ini persis seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani. Hakikatnya mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam itu hanya tujuan antara. Tujuan utamanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka katakan Nabi Isa alaihissalam adalah juru selamat. Ya. Demikian pula orang-orang yang berdoa kepada para wali, kepada nabi, mereka menginginkan agar doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk asyirkul akbar, mukhrijun minal millah, mujibun li sahibihi al-khuluda fin nar. Ya. Dan mereka memiliki syubhat. Ya. Ada alasan mereka. Kenapa sih menjadikan makhluk, menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara? Sehingga mereka datang misalkan di kuburan Sunan Kalijogo. Ya. Karena menganggap dia orang yang saleh, berdoa kepada Sunan Kalijaga. Dengan harapan Sunan Kalijaga meneruskan doa mereka kepada Allah. Ada alasan mereka. Alasan yang menurut mereka masuk akal. Tetapi menurut syariat itu tidak benar. Kata mereka, kita ini kan banyak dosa. Jadi harus melalui perantara orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Sama halnya ketika kita ingin sesuatu, atau sekedar ingin bertemu dengan raja di dunia, dengan Pak Presiden. Kita mau minta sesuatu sama Presiden, harus melewati menteri-menterinya, harus melewati ajudannya. Siapa kita bisa bertemu dengan Presiden? Ini syubhat mereka. Demikian pula kata mereka, harus melewati orang-orang saleh untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita jawab syubhat ini dengan beberapa jawaban. Yang pertama, perkataan tersebut adalah bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini kesyirikan dari sisi yang lain. Ya. Menyerupakan Allah dengan raja di dunia. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang kedua, beda antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Kalau makhluk, seorang raja di dunia, sudah sepatutnya permintaan kepadanya melewati pembantu-pembantunya. Kenapa? Karena dia lemah. Dia tidak bisa mengetahui dan dia tidak bisa mengabulkan permintaan rakyatnya tanpa ada yang membantunya. Seorang presiden tidak mungkin mengetahui seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia satu persatu. Harus ada pembantu-pembantunya yang menyampaikan kepadanya, di daerah ini butuh ini, di daerah itu butuh itu, dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya mutlak, kekuasaannya tidak terbatas. Allah maha mampu dan maha mengetahui apa yang diinginkan oleh setiap hambanya. Dan Allah maha mampu mengabulkan seluruhnya. Andaikan seluruh makhluk berkumpul di suatu tempat dan masing-masing meminta pada saat yang sama dengan permintaan yang berbeda-beda, niscaya Allah mampu untuk mengabulkan seluruh permintaan tersebut pada saat yang sama. Jadi, bagaimana bisa disamakan antara kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk? Maka, baik secara syar'i maupun secara akli, syubhat itu terbantah. Ya. Dan Allah tidak menginginkan yang seperti itu. Sebab doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surat Ghafir ayat ke-60. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada aku, menyembungkan diri dari ibadah kepada aku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Juga sabda Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka secara mutlak tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, meskipun dengan alasan cuma sebagai perantara. Maka ini tawassul yang salah. Ya. Kita tidak mengingkari adanya tawassul, tapi yang kita ingkari tawassul yang salah, yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan syariat. Adapun tawassul yang bid'ah adalah tawassul yang tidak berdasarkan dalil. Seperti seorang berdoa kepada Allah dengan ucapan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini tawassul bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkanlah doaku. Ini tawassul bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tawassul yang masyru', tawassul yang dibolehkan dalam syariat itu ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti seorang mengucapkan, Allahumma birahmatika irhamni. Ya Allah, dengan rahmatmu, rahmatilah aku. Rahmat adalah sifat Allah, bertawassul dengannya. Berdasarkan firman Allah, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Surat Al-A'raf, ayat ke 180. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Seperti ucapan orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, Rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Dalam surat Ali Imran ayat ke-16. Wahai Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan lindungi kami dari adab neraka. Jadi seorang berdoa dengan menyebutkan amal solehnya, kami telah beriman, ya, maka ampunilah kami. Iya, seperti kisah tiga orang dari Bani Israel yang diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang, dalam hadis riwayat Muslim, ketika mereka sedang berjalan masuk ke dalam gua, lalu jatuh sebuah batu menutupi pintu gua, ya. Lalu masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Lalu pada akhirnya batu itu pun terbuka, ya, sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa keluar. Jadi seperti ini boleh. Yang ketiga, tawassul dengan meminta doanya orang yang soleh. Ada orang yang soleh masih hidup, kita datangi beliau, kita minta, ya, Pak Kiai, tolong doakan saya. Ini boleh. Dengan syarat dia masih hidup. Seperti yang dilakukan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Banyak sekali hadis dan kisah tentang ini. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, para sahabat tidak kemudian berdatangan di kuburan beliau untuk berdoa kepada beliau, bertawassul kepada beliau, tidak sama sekali. Ya. Jadi, itu hanya dibolehkan ketika orang saleh itu masih hidup. Oleh karenanya, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi paceklik, mereka kemudian datang kepada Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta Al-Abbas untuk mendoakan mereka. Mereka tidak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal. Ya. Ini tiga bentuk tawassul yang dibolehkan di dalam syariat, ya. Biar jelas agar bisa kita membedakan yang mana tawassul yang benar dan mana tawassul yang salah. Baik, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, wa yas'aluhum asy-syafa'ah. Mereka meminta syafaat kepada para perantara ini. Ini permasalahan yang kedua, permasalahan syafaat. Syafaat itu maknanya secara bahasa adalah genap. Diddul witr, lawannya ganjil. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawassut lil ghair li jalbi manfaatin au daf'i madarratin. At-tawassut lil ghair, menjadi perantara untuk yang lainnya, lijalbi manfaatin au daf'i madarratin, untuk meraih suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Iya. Ini makna syafaat. Maknanya masih umum. Bisa bermakna syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Ya. Syafaat di dunia seperti sudah pernah kita bahas. Misalkan ada seorang butuh bantuan, lalu kita mengenal orang yang mampu membantu, maka kita beri dia syafaat. Kita sampaikan kepada orang yang mampu membantunya. Fakir miskin, butuh santunan, kita mengenal ada orang kaya yang dermawan, kita sampaikan. Kita sampaikan kepada orang yang kita kenal itu untuk membantu dia. Ini makna syafaat. Ini bisa syafaat yang terpuji dan syafaat yang tercela. Kalau untuk membantu satu perbuatan maksiat, maka jelas itu syafaat yang tercela. Adapun yang terpuji adalah membantu dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Baik. Adapun syafaat di akhirat, inilah yang beliau maksudkan. Mereka yang meminta syafaat kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta syafaat, itu kafir berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Maka perlu kita jelaskan, syafaat di dalam Al-Quranul Karim dan dalam As-Sunnah itu terbagi dua, as-syafaatul manfiyah dan as-syafaatul musbatah, syafaat yang dinafikan dan syafaat yang diakui di dalam syariat. Syafaat yang dinafikan adalah permohonan syafaat yang diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, "Wahai Nabi, berikanlah aku syafaat. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, berikanlah aku syafaat." Ini asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan Al-Qur'an, tidak dianggap. Syafaat yang tidak dianggap, bentuk permohonan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-18. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka ataupun kemanfaatan. وَيَكُولُونَ هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ. Alasan mereka, mereka katakan sesembahan-sesembahan itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi, tujuan mereka beribadah untuk memohon syafaat. Tujuan mereka beribadah kepada selain Allah untuk memohon syafaat. Maka Allah mengingkari mereka. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian mau mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Ini pengingkaran. Sebab Allah Maha mengetahui. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi jelas, memohon syafaat kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Iya. Dan ini asalnya dari salah kaprah. Iya. Membaca hadis-hadis tentang syafaat bahwa Nabi SAW diberikan hak nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Demikian pula para malaikat diberikan hak untuk memberikan syafaat. Baik syafaat kepada orang yang sudah berhak masuk surga, sudah berhak masuk neraka. Lalu diberikan syafaat agar dia tidak jadi masuk neraka. Ataupun syafaat orang yang sudah di neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Ada makhluk yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para malaikat, para ulama wassalihin diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada kaum muslimin pelaku dosa-dosa besar. Tetapi meminta kepada mereka adalah sesuatu yang terlarang. Jadi bukan berarti Allah memberikan syafaat atau memberikan hak untuk memberikan syafaat kepada sebagian makhluk lalu kita boleh meminta kepada mereka. Ini salah kaprah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Katakanlah, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Artinya, syafaat itu merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Memohonnya, memintanya, hanya boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini asy-syafa'atul manfiyah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun asy-syafa'atul musbatah, syafaat yang diakui di dalam Al-Quran wa sunnah dengan dua syarat. Idznullahi lisyafi wa ridallahi lilmasyfu'ilah. Syarat yang pertama, izin Allah bagi yang memberikan syafaat tersebut. Iya. Menunjukkan bahwasannya syafaat itu milik Allah. Allah berikan bagi siapa yang dia kehendaki. Sebagaimana firman Allah, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Syarat yang kedua, ridha Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Jadi, walaupun makhluk mau memberikan syafaat kepada seseorang, tapi Allah tidak meridhoi dia mendapatkan syafaat, itu tidak akan terjadi. Sebagaimana firman Allah, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wakam min malakin fis samawati wal ard, wakam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Surat An-Najm ayat ke-26. Jadi syafaat yang ditetapkan dalam Al-Quranul Karim dengan izin Allah kepada yang memberikan syafaat dan ridho Allah kepada yang diberikan syafaat. Sedangkan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin mendapatkan syafaat kalau orang-orang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengizinkan untuk diberikan syafaat bagi mereka yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketetapan Allah sudah pasti. Tempat mereka di neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal-iyadu billah. Baik. Permasalahan yang ketiga, yang terakhir. Wa yatawakkalu alaihim. Mereka bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Yang mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah, pelakunya kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Semua yang menyatakan kafir, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara lalu bertawakal kepada mereka. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mesti dia bertawakal kepada mereka. Hatinya bergantung kepada mereka. Ini makna tawakal. Hatinya bergantung kepada mereka. Ini termasuk bentuk kesyirikan, sebab tawakal itu ibadah. Ibadah hati. Doa, ibadah, berupa ucapan atau perbuatan. Kalau tawakal, ibadah, hati, bergantungnya hati seseorang kepada selain Allah adalah kesyirikan, sebab tawakal itu ibadah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi, orang yang tidak bertawakal kepada Allah tidak benar-benar beriman. Atau bukan orang beriman. Kalau tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka bertawakal kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah dia syirik besar atau syirik kecil? Ulama kita merinci. Yang pertama, kalau dia bertawakal atau bergantung kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan, tidak mampu ditakdirkan kecuali hanya oleh Allah, maka berarti dia telah melakukan syirkul akbar, syirik besar. Ya. Dia bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Ya. Seperti seorang ingin punya anak. Ya. Menganugerahkan anak, hanya Allah yang mampu untuk memberikannya. Kalau seorang bertawakal kepada selain Allah, mengharapkan kepada para wali, para nabi bisa menganugerahkan dia anak, maka dia telah melakukan syirik besar. Adapun syirik kecil, kalau dia bertawakal kepada sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang memang Allah jadikan itu sebagai sebab, seperti obat-obatan sebab untuk mendapatkan kesembuhan, pak dokter sebab untuk meraih kesembuhan, maka apabila seorang bertawakal kepada obat, bertawakal kepada dokter, ini adalah syirik kecil. Syirik kecil sepanjang dia meyakini hal itu hanya sebagai sebab. Tapi kalau dia meyakini pak dokter, obat-obatan adalah yang menciptakan kesehatan, ya, dan menghilangkan penyakit bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirkul akbar. Syirik besar. Iya. Adapun bergantung kepada manusia yang dibolehkan adalah tawkilul insani lil insana fi fi'li ma yaqdiru alaih niyabatan anhu wa ya'tamidu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seorang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain dalam perkara yang dia mampu melakukannya dan dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan. Baik. Maka jelaslah tawakal kepada selain Allah di dalam perkara-perkara yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah adalah termasuk perbuatan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah memerintahkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Baik. Inilah tiga permasalahan, tiga bentuk kesyirikan yang terkandung di dalam bab ini, ya. Yaitu berdoa kepada selain Allah walaupun dengan alasan hanya sebagai perantara untuk tawassul kepada Allah adalah termasuk kesyirikan. Yang kedua, memohon syafaat kepada selain Allah termasuk. Memohon sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak mampu dilakukan atau dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, juga termasuk perbuatan syirik. Dan seluruh perbuatan syirik ini disepakati oleh seluruh ulama, siapa yang melakukannya maka dia kafir. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Iya. Jadi siapa yang mengklaim ada ulama yang mengajarkan hal itu, maka dia telah salah, dia dusta, ya, atau dia dibohongi oleh orang yang mengajarkan bahwa ada ulama yang membolehkan berdoa kepada selain Allah dengan dalih tawassul. Ini tidak benar. Ya. Periksa seluruh kitab ulama, seluruh madhab. Ya. Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad wa Syafi'i, semuanya periksa. Semuanya mengharamkan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meski dengan dalih tawassul. Ulama seluruhnya sepakat. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, dia telah melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita berhati-hati di dalam masalah ini. Ya. Jangan sampai kita terjatuh pada kesyirikan, dan kita nasihatkan saudara-saudara kita, ya, yang biasa datang di kuburan para wali untuk berdoa kepada mereka dengan dalih tawassul, sampaikan bahwasanya hal itu termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab, dan sudah ada pertanyaan yang masuk, baik yang kemarin belum sempat dijawab dan dijelaskan, dan juga ada pertanyaan yang baru masuk. Insyaallah beliau akan menyampaikan penjelasannya. Silakan bagi yang bertanya, silakan kirimkan saja ke nomor 08 5353 02 0304. Sekali lagi saya beritahukan, yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 02 0304. Baiklah, mungkin kepada Ustaz untuk menyampaikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Waktu diijabah doa, di antara yang sepertiga malam disunnahkan mengerjakan salat witir dan berdoa ketika sujud. Lalu apa yang harus dilakukan wanita yang sedang haid di waktu itu? Boleh wanita yang sedang haid berdoa, ya, tanpa harus sholat. Ya. Demikian pula membaca Al-Quran, berzikir, ya, tidak apa-apa. Ya. Termasuk bagian dari ibadah. Ya. Tidak masalah dia berdoa. Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang berwarna coklat keruh sebelum darah haid termasuk darah haid? Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala hal yang serupa, dan beliau mengatakan kalau hal itu dikeluarkan keluar, ya, dan bersambung dengan darah haid, maka itu dianggap haid. Atau dikeluarkan pada masa haid, maka itu dianggap haid. Ya. Tetapi kalau keluarnya di masa suci, maka tidak dianggap haid. Ini berdasarkan hadis yang sahih, diriwayatkan al-Imam Abu Daud, dikatakan oleh Ummu Athiyah radhiyallahu anha, "Kunna la na'uddu as-safrah wal khadrah ba'da tuhri syai'an." Kata beliau, dahulu kami, ini para wanita sahabiyah, tidak menganggap warna kuning dan keruh setelah suci itu apapun, tidak dianggap sebagai apapun. Artinya, tidak dianggap sebagai darah haid kalau dalam keadaan suci. Ya. Tapi kalau dia berurutan dengan haid atau pada jadwal yang sudah diketahui ini sudah jadwal haid, maka dia dianggap haid. Baik. Dari R. Sunardi Bangun Reja, Kedung Reja, Cilacap. Bapak Ustadz, lebih dulu mana dikerjakan antara sholat tahur dengan sholat tahiyatul masjid? Sedangkan sholat tahiyatul masjid dilakukan bila masuk masjid sebelum duduk. Terima kasih. Iya. Jadi ceritanya, pertanyaan beliau, kalau seorang habis berwudu, kan disunahkan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Bersamaan dengan itu beliau masuk masjid. apakah sholat itu dulu atau sholat tahiyatul masjid? Tidak mengapa. Mana yang didahulukan tidak ada masalah. Ya. Dan sebenarnya, sholat tahiyatul masjid itu umum. Sholat apa saja, yang penting dua rakaat, itu sudah dianggap sholat tahiyatul masjid. Dan penamaan tahiyatul masjid ini bukan dari hadis. Ini penamaan yang disebutkan ulama. Ya. Sehingga tidak ada sholat khusus. Maksudnya tidak harus dikhususkan sholat tahiyatul masjid dengan niat tahiyatul masjid. Sholat dua rakaat, sholat apa saja, itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Karena lafaz hadisnya, seperti dalam riwayat Bukhari dari Abu Qatadah, فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk dulu sebelum dia sholat dua rakaat. Jadi sholat dua rakaat, sholat apa saja. Tidak, bukan sholat yang ditentukan. Ya tidak mengapa insyaAllah ta'ala, mau didahulukan yang mana. Mau didahulukan yang mana, ataupun diniatkan bersamaan. Diniatkan bersamaan. Iya. Sholat dua rakaat setelah wudhu, diniatkan juga itu sebagai tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Ya. Baik. Maaf Ustaz, bolehkah berpuasa Senin Kamis berturut-turut kalau suami, kalau tidak ada suami di rumah? Walaupun ada suami di rumah tapi dia mengizinkan, tidak masalah. Suami mengizinkan puasa sunnah, tidak ada masalah. Terus kapan waktunya puasa 3 hari dalam sebulan? Apakah harus tanggal 14, 15, dan 16 atau tanggal berapa? Apakah harus berturut-turut puasanya? Puasa 3 hari tiap bulan pada tanggal 13, 14 dan 15 menurut penanggalan Hijriyah. Bukan penanggalan Masehi. Menurut penanggalan Hijriyah. Jadi 13, 14, 15 ya, berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Milhan ya, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Ya, hadis diriwayatkan Imam Ibn Hibban. Jadi penanggalan Hijriah ya, bukan penanggalan Masehi. Jadi penting sebenarnya kita mengikuti penanggalan Hijriah. Ya, tahu kapan masuk bulan. Ya, kapan masuk tanggal 1. Ya. Dan itu tergantung bulan. Berbeda-beda antara ya tidak bisa dibuat kalender. Ya. Berbeda-beda antara satu tahun dengan tahun berikutnya. Ya, tidak bisa dibuat kalender karena bisa jadi bulan kita lihat, bisa jadi tidak kita lihat. Adapun kalender yang dibuat itu mungkin hanya sekedar pendekatan saja. Iya. Tapi tidak persis seperti itu. Baik. Pak Ustaz, saya mau tanya, istighatsah dan mujahadah itu apa? Istighatsah artinya talabul ghaus, ya, meminta pertolongan ketika syiddah, ya, ketika dalam keadaan genting. Ya, ketika dalam keadaan menderita, itu istighatsah. Ya, maka memintanya kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Adapun mujahadah itu artinya mengerahkan segala potensi. Ya. Orang bermujahadah di jalan Allah berarti dia mengerahkan segala potensi untuk taat kepada Allah, ya. Badzul majhud fi taatillah. Itu makna mujahadah. Apakah orang yang setengah gila? Kadang gila, kadang sembuh. Ketika mandi, ketika meninggal, wajib diurus sebagaimana orang waras. Bagaimana kedudukan orang gila di akhirat? Ya, wajib diurus. Kalau dia muslim, wajib diurus. Dan kedudukannya di akhirat, ya tergantung amalannya sebelum gila. Ya. Sebelum gila yang dihitung. Baik. Itu yang dihisab. Apakah dalam Islam diperbolehkan membaca berzanji? Itu termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di dalamnya juga terkandung lafaz-lafaz yang berlebihan, ya, berlebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pak Ustaz, apakah kalau mandi junub harus berwudu dulu kemudian menyiram bagian kanan kemudian bagian kiri lalu menyiram kepala? Termasuk sunnah. Termasuk sunnah mandi junub berwudu dahulu lalu memulai menyiram bagian kanan lalu ke kiri. Iya. Tidak wajib, namun termasuk yang disunahkan. Tolong jelaskan mandi junub dan haid, dan apakah air yang untuk mandi

yang melarang membunuh kelelawar. Iya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulu ad-dafadi'ah." Janganlah kalian membunuh kodok atau katak ya. Fa inna naqiqaha tasbih. Karena sesungguhnya suaranya itu adalah tasbih. Wala taqtulul khufash. Dan jangan kalian membunuh kelelawar. Fa innahu lamma kharaba baitul maqdis qala ya rabbi sallitni 'alal bahri hatta ughriqahum. Karena sesungguhnya kelelawar itu ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh orang-orang kafir, dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kemampuan atau kekuasaan untuk mengangkat air laut ya, sehingga aku bisa menenggelamkan mereka." Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kelelawar. Kalau begitu enggak boleh dimakan. Karena memakannya harus dengan membunuhnya dulu. Ya. Kalau atau berakibatkan dia mati, enggak mungkin dia hidup terus. Ya. Ketika sudah di dalam perut kita. Maka haram makan kelelawar. Taib. Tetangga hajatan nikahan anaknya, acara hiburannya pongdut. Jika diundang untuk bantuin masak di acara tersebut, apakah dibolehkan atau tidak Ustaz? Ya, tidak boleh. Sebab hal itu termasuk bentuk ta'awun. Ya, tolong menolong dalam kebatilan. Ya. Apa boleh seorang ponakan dijadikan istri? Ponakan dalam artian anaknya saudara kandung tidak boleh, haram. Termasuk mahram. Ya. Anaknya saudara kandung, baik sebapak atau saudara seibu atau sebapak dan seibu, semuanya ya, tidak boleh. Taib, ini termasuk mahram. Kalau ponakannya istri boleh, dengan syarat istrinya sudah dicerai atau sudah meninggal dunia ya, tidak boleh dikumpulkan bersama ya, tidak boleh dipoligami antara istri dan ponakannya atau ponakan dengan bibinya, tidak boleh bersamaan ya. Kalau sudah dicerai salah satunya atau meninggal dunia maka boleh. Baik. Bapak Ustaz dan kepada para muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari R. Sumardi Bangun Reja, Kedung Reja, Cilacap. SMS pertama yang saya kirim di Radio Dakwah Salafiyah kepada Bapak Ustaz, saya mengatakan mencari kebenaran yang sejati. Di balik musibah, saya tidak akan mengatakan bentuk musibahnya, kecuali aku mencari keselamatan hakiki dengan melalui ritual atau ibadah Islam tradisi, pluralis. Tapi sungguh yakin Allah itu tunggal, tak ada sekutunya, demikian kuat kata hatiku. Ritual berkali-kali saya lakukan di tempat penembahan, tempat keramat, yang tak jauh dari rumah saya, kira-kira 100 meter dari rumah saya. Setelah saya mendapat petunjuk, saya berhenti. Demi Allah, saya dalam genggamannya. Petunjuk yang diterima begini, kalau minta pertolongan langsung kepada Allah. Itu yang dikatakan langsung lewat telinga kanan saya saat saya tidur di rumah setelah pulang dari tempat keramat itu. Maka saya terus mencari kebenaran sejati yang diridhai Allah. Apa saya sudah jauh terjerumus dengan kemusyrikan? Bagaimana dengan petunjuk tersebut kebenarannya? Mohon dijawab, insyaallah saya akan mohon. Baik, Bapak Sunardi. Tapi yang pertama, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi, hal itu termasuk syirik. Yang kedua, meyakini ada satu tempat yang keramat ya, di mana tempat tersebut itu lebih bisa ya, mengabulkan doa kita. Atau kalau kita berdoa kepada Allah di tempat tersebut, doa kita lebih bisa dikabulkan, maka ini termasuk bid'ah.

08 53 53 02 03 04. Adapun nomor yang lain merupakan nomor penyiarnya pribadinya. Jadi demikian mungkin yang ingin diberitahukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.